تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, kemudian kata beliau haddatsana Ishaq qala haddatsana Man qala haddatsana Malik mithlahu. Kata beliau haddatsana Raja As-Saqati qala haddatsana Said bin Amir. Ya, Said bin Amir Ad-Dubai Al-Basri ni thiqah. Qala haddatsana Al-Muthanna bin Said. Al-Muthanna bin Said juga thiqah. Qala adraktu hadha al-masjid. Yani masjid Bani Dabi'ah. وإمامكم يصلي بهم في رمضان يختم لكم في كل ثلاث رجل يقال له إمران بن إصام. Ini Imran bin Isam ini Abu Umar Al-Basri. Iya. Beliau ini dari ulama tabi'in, ada yang mengatakan beliau sahabat. Jadi beliau ini mengimami mereka di masjid Bani Dubai'ah ini. Itu khatam Al-Qur'an setiap 3 malam. Jadi berarti baca Al-Qurannya berapa? 10 juz, Masya Allah. Iya. 10 juz. Iya. Di Indonesia ini ada yang seperti itu ya. Sholat malam begitu sampai setengah malam. Tapi masalahnya itu, kadang sebagian etika kurang bagus ya. Semua orang pegang mushaf supaya katanya alasannya tidak ngantuk. Nah, itu tidak benar ya, pegang mushaf itu. Itu bagi orang yang di belakang imam makruh hukumnya. Ya, asalnya dia menyimak dari imam. Sebab itu maksudnya dalam sholat. Kecuali kalau imam perlu, misalnya dia perlu ada yang menyimak di belakang, maka tidak ada masalah ada yang pegang untuk menyimak imam. Nah, itu kan untuk kesempurnaan sholat. Ya, sebab imam juga walaupun dia hafal, kadang ya namanya capek dalam sholat dan seterusnya, kadang bisa membuat dia apa? Lupa sebagian ayat. Atau dilupakan atau tidak menghadirkan atau samar baginya sebagiannya. Iya, maka ada yang menyimak itu enggak ada masalah. Jadi Imran bin Isam ini tiap 3 malam khatam Al-Qur'an. Setelah itu qala wa shalla fihi Qatadah ba'dahu fa kana yakhtim fi kulli sab'in. Setelah itu datang masa Qatadah, Qatadah tabi'in, tabi'in muda ya. Tabi'in muda. Qatadah itu hanya berjumpa dengan beberapa orang sahabat. Iya. Dia hanya syah mendengar dari Anas bin Malik dan Abdullah bin Sirjis saja. Selain daripada itu tidak ada dia dengar dari sahabat. Nah, Qatadah ini tabi'in muda sekali. Dia setelah itu menjadi imam. Maka dia mengkhatamkan setiap 7 malam. Ya turun ya, tadinya 3 menjadi apa? Setiap 7 malam khatam. Iya. Ini saja kalau di masa ini ada yang khatam setiap 7 malam, nah itu sudah legenda itu ya. Ya, sudah legenda. Nah,